Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kembali pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembacaan dari Kutaib atau karangan ringkas yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam penjelasan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi lidinihi. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad An-Nasa'i Abu Tirmidzi, demikian pula Ibnu Majah, dari sahabat Ka'b bin Malik Al-Ansari rahimahullahu taala, yang berisi tentang penyebutan dua penyebab rusaknya agama seseorang dengan kerusakan yang besar, yaitu adalah hirsul mal wa syaraf, ambisi terhadap harta dan ambisi terhadap kedudukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut yang kurang lebih terjemahannya, dua ekor serigala yang lapar dilepaskan kepada seekor kambing, tidaklah kerusakan yang ditimbulkan darinya lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh ambisi terhadap harta dan ambisi terhadap kedudukan bagi agama seseorang. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menyebutkan jenis yang pertama atau penyebab yang pertama, yaitu hirsul mal, ambisi seseorang terhadap harta. Beliau menyebutkan bahwa ambisi terhadap harta itu ada dua macam. Yang pertama adalah syiddatu mahabbatil mal ma syiddati talabihi min wujuhil mubahah. Cinta yang sangat kepada harta disertai dengan semangat dia dalam mencari harta tersebut dari jalan-jalan yang diperbolehkan. Ini penyebab rusaknya agama seseorang yang pertama. Dan kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya, penyebab ini dikatakan ini celaan, padahal dia mencari harta di jalan yang mubah. Bagaimana bisa seseorang mencari harta di jalan yang mubah, tapi ini bisa merusak agamanya? Maka dijelaskan bahwa apabila dia mencari harta, walaupun itu di jalan yang mubah, tetapi dengan usahanya tersebut dia telah menelantarkan perkara yang lebih penting. Dia menelantarkan agamanya, dia mengorbankan ibadahnya. Nah, dia menerjang batasan-batasan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini bisa merusak agama seseorang. Ini jenis yang pertama, ambisi terhadap harta yang pertama. Misal contohnya seseorang, ya, dia melakukan usaha misalnya jualan atau tijaroh halal, akan tetapi ambisinya tersebut dalam mencari harta dan mengumpulkannya menelantarkan dia dari sholat lima waktu, ya. Azan dikumandangkan, dia asik dengan dagangannya. Naam. Habis waktunya dari pagi sampai malam, banting tulang. Ketika di waktu ada jadwal taklim, dia tidak datang, tidak hadir dengan alasan sudah capek. Ya, nah, ini tercela. Ini tercela. Dia telah mengorbankan agamanya. Nah, dan yang kedua adalah ambisi yang lebih parah dari itu, yang lebih rusak dari itu. Bukan hanya dia semangat dalam mencari harta, kemudian dia mengorbankan waktu yang berharganya dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya. Dia mencarinya dari jalan yang diharamkan, bukan dari jalan yang mubah lagi ya. Kalau tadi yang pertama, dia mencarinya dari jalan yang mubah, diperbolehkan. Tapi yang kedua ini, ambisi dia mengantarkan dia untuk mencari harta dari jalan yang diharamkan. Saking ambisinya, tidak mencukupkan dia mencari harta dari jalan yang halal, dia tempuh dari jalan yang syubhat. Ada kerancuan di sana. Bisa dikatakan ini boleh, bisa dikatakan ini tidak boleh. Syubhat. Ya, rancu. Samar. Kurang puas dari itu, akhirnya dia terjerumus kepada perkara yang diharamkan. Dia mengumpulkan harta dari cara riba, dengan cara berdusta misalnya, atau mengambil harta milik orang lain dengan cara kedzaliman. Kata Asy-Syaikh di sini, wa hadza minasyuhhi al-madmum. Jenis yang kedua ini, ini termasuk sifat asyuh yang madmum, yang tercela. Asyuh, kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia, terjemahannya kurang lebih seperti bakhil, ya, al-bukhul. Orang yang syuh, yang memiliki sifat asyuh, dikatakan syahih, sama seperti bakhil, tetapi ini lebih parah lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hasyr, "Wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijauhkan dari dirinya itu sifat syuh, mereka ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan falah. Wal falah ma'nan 'am, keberuntungan itu maknanya umum. Orang yang terhindarkan dari sifat syuh, dia akan mendapatkan keberuntungan, imma itu di dunia, wa imma itu di akhir. Demikian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa bedanya dengan bakhil, syahih dengan bakhil? Kita melanjutkan. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, setelah beliau menyebutkan jenis yang kedua ini, ambisi terhadap harta yang kedua, yaitu syahih, asyuh, beliau menyebutkan perbedaan antara asyuh wal bukhlu. Nah, apa itu syahih, apa itu bakhil? Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia kita agak susah untuk membedakannya. Kita menerjemahkannya sama-sama, apa namanya, kikir atau pelit. Tetapi para ulama memiliki ketentuan dalam dua lafadz ini yang menjadikan dua lafadz ini memiliki makna yang berbeda. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, wal bukhlu, adapun sifat bakhil, huwa imsakul insan ma fi yadih. Seorang manusia itu menahan apa yang ada di tangannya. Orang yang bakhil itu dia menahan apa yang di tangannya, tidak mau memberi. Ya. Ini bakhil. Wasyuh, adapun sifat asyuh, tanawulu ma laisa lahu, mengambil, mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Zulman wa udwanan, baik itu dengan cara yang zalim, mengambil sesuatu tersebut dengan kezaliman, atau dengan permusuhan, ya, saling menjatuhkan, saling menipu, berdusta. Min malin aw ghairihi, baik itu berupa harta, mengambil harta atau yang selainnya. Hatta qil, sampai-sampai dikatakan, innahu ra'sul ma'asi kulliha, sifat asyuh itu adalah pentolannya kemaksiatan seluruhnya. Artinya seluruh kemaksiatan itu berasal dari sifat ini, sifat asyuh. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya, iyyakum wasyuh, hati-hati kalian dengan sifat syahih, sifat asyuh. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, sifat asyuh itu membinasakan umat-umat sebelum kalian. Amarahum bil qati'ati fa qata'u, wa amarahum bil bukhli fa bakhilu, wa amarahum bil fujuri fa fajaru. Sifat syuh itu memerintahkan orang untuk melakukan qati'ah, memutus tali silaturahmi, ya. Maka mereka pun mentaatinya, melakukannya. Tali silaturahmi itu bisa dijalin dengan saling menziarahi, mendatangi, ya, mendatangi kerabat, ya, mungkin satu kota atau di luar kota dia melakukan perjalanan ke sana, naam, ke tempat orang tuanya atau ke tempat kakaknya, saudaranya, adiknya, pamannya atau bibinya. Ini menjalin tali silaturahmi. Tetapi karena dia memiliki sifat asyuh sahih, ya, dia enggan untuk mengeluarkan hartanya. Aduh, jauh-jauh ke sana, belum tiketnya berapa, belum habis waktunya, ya, belum usaha saya harus ditinggalkan, dia mengorbankan. Sudahlah, enggak usah didatangi. Nah, akhirnya terputuslah tali silaturahmi tersebut. Amarohum bil qati'ati faqata'u. Sifat syuh tadi mengajak mereka, memerintahkan mereka untuk melakukan, memutus tali silaturahmi, mereka pun melakukannya. Wa amarohum bil bukhli fabakhilu. Dan sifat syahih tadi pula memerintahkan mereka, mengajak mereka untuk menjadi bakhil, mereka pun menurutinya. Wa amarahum bil fujuri fa fajaru, mengajak dan memerintahkan mereka untuk berbuat fajir, kejahatan, mereka pun melakukannya. Nah, inilah kenapa dikatakan innahu ra'sul ma'asi kulliha, sifat syahih, sifat syuh itu puncaknya, ya, pentolannya kemaksiatan seluruhnya. Qala wa bihadza fasar ibn Mas'udin wa ghairuhu min as-salaf asyuha wal bukhla. Dan demikianlah, ya, tafsir inilah, penjelasan inilah yang disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan yang selainnya dari kalangan salaf tentang definisi atau perbedaan asyuhu wal bukhlu. Naam. Bisa kita lihat nanti di tafsir At-Tabari dalam penjelasan ayat dari surat Al-Hasyr. Qala wa min huna, beliau melanjutkan. Wa min huna yu'lam makna hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Maka dari sini kita bisa memahami makna hadis Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi mu'minin, tidak akan bertemu, tidak akan bertemu di dalam qalbu, di dalam hati seorang mukmin, dua sifat yang bertentangan ini, asyuhu wal iman, sifat syuh syahih, pelit, kikir dengan keimanan. Sifat pelit, sifat kikir itu bukan sifat seorang mukmin. Tidak akan berkumpul dua sifat ini di dalam hati seseorang. Ya. Dan yang dimaksud di sini keimanan di sini maksudnya adalah al-imanul kamil, iman yang sempurna. Artinya tidak ada orang yang imannya itu sempurna memiliki sifat syuh dan sifat bakhil. Walaupun memang kita dapatkan ya, sebagian orang dia muslim, dia beriman, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala uji dia dengan sifat bakhil. Allah uji dia dengan sifat syahih. Dia masih sholat, dia masih beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dalam permasalahan harta misalnya, dia orang yang agak susah untuk diminta. Nah, syahih dan bakhil di sini, ini bukan hanya dalam permasalahan harta, tidak terbatas dalam permasalahan harta. Ya. Bisa dalam permasalahan selainnya. Dia bakhil, dia kikir, dia pelit dalam permasalahan misalnya bantuan selain harta. Nah, bantuan tenaga misalnya, ya, dukungan. Nah, ketika diajak ta'awun sama sekali tidak mau. Diajak bekerja sama, tolong menolong, tidak mau. Nah, jadi tidak dalam permasalahan harta saja. Demikian pula kata beliau, wal haditsul akhar, dan hadis yang lain yang menunjukkan bahwa sifat syahih ini, sifat kikir dan pelit ini menafikan keimanan, bertolak belakang dengan sifat seorang mukmin. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, anahu qal afdalul imani as-sabru was-samaha. Keimanan yang terbaik, iman yang paling afdol adalah sifat sabar, sabr, wassamahah, dan sifat samahah, kemurahan hati. Nah, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang mukmin dia memiliki dua sifat ini, as-sabr wassamahah, dia bisa bersabar dan dia bermurah hati. Ya. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Walaupun di dalam sanadnya ada kelemahan, tetapi dikuatkan dengan jalan yang lain. Dari sahabat Amr bin Ambasah, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mal iman, wahai Rasul, apa itu iman?" Nabi mengatakan, "As-sabru was-samahah." Iman itu adalah kesabaran dan kemurahan hati. Qala qultu ayul Islam afdal? Kemudian beliau berkata lagi, bertanya lagi, Islam apa yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang yang keislamannya itu baik atau paling baik adalah yang kaum muslimin itu bisa merasa selamat dari lisannya dan dari perbuatannya. Nah, di dalam hadis ini disebutkan iman dan Islam. Kita mengetahui, para ulama menjelaskan, iman itu sama seperti Islam. Al-iman adalah al-Islam, al-Islam adalah al-iman. Ya. Kalau disebutkan di tempat yang berbeda, iman sendiri, Islam sendiri, maka iman itu juga mengandung makna Islam. Islam itu mengandung makna iman. Tetapi kalau disebutkan dalam satu tempat, maka iman itu lebih cenderung kepada amalan-amalan hati. Naam. Dan Islam itu lebih cenderung kepada amalan-amalan anggota badan, jawarih. Makanya di sini Nabi mengatakan iman itu adalah sabar dan samahah. Sifat sabar dan kemurahan hati. Termasuk amalan-amalan hati. Adapun Islam, Islam itu adalah menjaga lisan. Menjaga lisan dan menjaga perbuatan. Agar tidak menjatuhkan atau melukai, menyakiti kaum muslimin yang lain. Demikian. Sisi pendalilan dari hadis ini, bahwa sifat sabar dan sifat as-samahah, kemurahan hati, itu nyata bertolak belakang dengan sifat asyuh, Iya kan? Yang namanya orang yang syahih, yang kikir, yang pelit, pasti dia tidak sabar. Dan bisa dipastikan dia tidak memiliki kemurahan hati. Nah, karena sifat syahih itu bertolak belakang dengan keimanan. Ya. Beliau mengatakan di sini, wa fusira as-sabru bi sabri anil maharim was samahatu bi ada'il wajibat. Beliau mengatakan sabar di sini ditafsirkan dengan bersabar dari melakukan perbuatan keharaman. Di antaranya adalah asyuh. Was samahatu, sifat murah hati, itu ditafsirkan dengan menunaikan kewajiban. Baik itu menunaikan kewajiban kepada Allah ataupun menunaikan kewajiban kepada makhluk yang lain. Naam. Tsumma qala rahimahullah, wa qad yusta'malu asyuhu bi ma'nal bukhli wa bil aks. Terkadang lafaz syahih asyuh itu digunakan untuk bakhil, dan bakhil sebaliknya digunakan untuk syahih. Pak, kita telah menyebutkan tadi perbedaannya ya. Kalau bakhil itu seseorang yang menahan apa yang ada di tangannya. Ini orang yang bakhil, dia enggak mau memberi. Tapi kalau orang yang syahih, bukan hanya dia enggak mau memberi, tetapi disertai ambisi. Dia ingin mengumpulkan apa yang diinginkan sebanyak-banyaknya. Walaupun itu dari jalan yang diharamkan. Setelah dia mendapatkan banyak, dia juga enggan untuk memberi. Berarti teman yang mana ini? Lebih jelek yang mana? Yang syahih, ya kan? Bisa saja ada orang bakhil, tetapi dia enggak berambisi terhadap harta. Wanamian. Dia bakhil, dia enggak mau memberi, tapi dia enggak punya ambisi terhadap harta. Dia mencari harta ya sebutuhnya saja. Tidak ngoyo, ya kan? Tidak berambisi, berusaha cari harta ya dapat sudah. Tapi dia bakhil, dia enggak mau memberi orang lain. Berbeda dengan syahih. Sudah dia sangat berambisi mencari harta, mengorbankan agamanya, ya. Waktu untuk beribadahnya dikorbankan, dia menerjang batasan-batasan Allah, melakukan apa yang diharamkan, ya. Tidak lagi mengerti apa itu halal, apa itu haram. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ini syahih. Nah, terkadang kata beliau, makna syahih atau lafadz syahih digunakan untuk makna bakhil. Wabil aks, atau sebaliknya. Seperti misalnya perkataan Imra'atu Abi Sufyan, istri dari Abu Sufyan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika itu beliau radhiyallahu ta'ala anha datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam mengadukan tentang sifat suaminya, ya, sifat suaminya. Dia mengatakan, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Nabi, Abu Sufyan ini orang yang syahih. Yang syahih yang dimaksudkan di sini adalah bakhil, ya. Syahih di sini yang dimaksudkan adalah bakhil. Yani bakhil, dia menahan hartanya, tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya. Padahal itu sesuatu yang diwajibkan atas dia. Dia menahan hartanya, tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya, tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya. Naam. Ini lafaz syahih digunakan untuk bakhil. Naam. Qala walakin al-asla huwa at-tafriqu bainahuma ala ma dzakarna. Akan tetapi secara asal, naam, bahwa lafaz syahih dan bakhil itu memiliki perbedaan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Naam. Walaupun kita agak susah untuk menerjemahkannya di dalam bahasa Indonesia ke dalam makna yang atau lafaz makna yang tepat, ya. Berbeda dalam bahasa Arab. Para ulama menyebutkan setiap susunan kata di dalam bahasa Arab itu memiliki makna. Apabila berbeda susunannya, pasti ada perbedaan maknanya. Pasti ada perbedaan maknanya. Ini secara umum. Ini bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa, atau bedanya bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya. Ya. Setiap lafaz atau setiap kata di dalam bahasa Arab itu pasti berbeda dengan yang lain. Naam. Kalau contoh misalnya di dalam bahasa Arab itu ada kata jalasa dan qa'ada, julus dan qu'ud. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa artinya? Duduk, iya kan? Jalasa duduk, qa'ada duduk. Kita belum bisa membedakan apa bedanya ini. Tetapi kalau kita merujuk kepada kamus bahasa Arab, demikian pula kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang al-furuq al-lughawiyah, perbedaan-perbedaan dalam makna bahasa Arab, sebagaimana yang dikarang sebagian para ulama seperti Abu Hilal al-Askari, itu menjelaskan, disebutkan perbedaannya. Kok ada itu seperti ini, kalau jalasa seperti ini. Nah, itu indahnya bahasa Arab. Nah. Dan secara asal, kata beliau, itu ada perbedaannya. Bakhil berbeda dengan syahih. Ya. Dan syahih itu lebih parah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dilindungi, dijauhi dari sifat syahih, mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian beliau melanjutkan, "Qala wa matawassala al-hirsu 'alal mal ila hadhihi ad-darajah naqasa bidzalika ad-din wal iman naqsan bayyinan." Kapan ambisi seseorang terhadap harta mengantarkan dia kepada tingkatan seperti ini, menjadi syahih, ya, orang yang ambisi, naam, kemudian diikuti dengan sifatnya yang bakhil, pelit, kikir, nah, maka akan nampak jelas kekurangan di dalam agama dan imannya. Ya. Akan nampak agamanya itu kurang, keimanannya itu kurang. Naqsan bayyinan, akan terlihat jelas orang yang seperti ini. Fa innaman alwajibadi wa tanawul almuharramat yang qusu bihi ad-din wal iman bila raib. Karena sesungguhnya tidak melakukan suatu kewajiban, mencegah dalam melakukan kewajiban, dan menggunakan atau melakukan suatu perbuatan yang diharamkan, itu bisa mengurangi agama dan keimanan seseorang. Keimanan, mazhabnya ahlu sunnah, iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Iman kita tidak seperti imannya para malaikat yang Allah jaga, la yafturun, mereka tidak kenal futur, tidak kenal lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, imannya stabil. Kalau manusia itu kadang naik, kadang turun, ya kan? Naik dengan perbuatan ketaatan, naam, dan bisa turun dengan perbuatan kemaksiatan. Wal ma'siyatu tajurru ba'daha ba'dhan, kata para ulama. Tad'u ila ukhtiha. Perbuatan kemaksiatan itu akan menarik kepada perbuatan kemaksiatan yang lain. Dia akan memanggil kemaksiatan yang lain. Ya. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, akan dititikkan di dalam hatinya itu noda hitam. Apabila dia telah melakukan kemaksiatan dalam keadaan dia tidak meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan itu akan terus bertambah, memanggil saudarinya. Ya. Sampai hatinya itu memiliki titik-titik hitam yang banyak, akhirnya tertutupi dengan noda hitam, waliyadzubillah. Hatta la yabqa minhu illa qalil jiddan, sampai tidaklah tersisa keimanan itu kecuali sedikit. Tsumma qala rahimahullah, setelah menyebutkan, selesai kita penyebutan penjelasan al-muallif rahimahullahu taala tentang sebab yang pertama, sebab yang bisa menghancurkan agama seseorang, yaitu ambisi terhadap harta. Sebab yang kedua, Qala wa ammal hirsul mar'i ala syaraf. Adapun ambisi seseorang terhadap asyaraf, kemuliaan, kedudukan. Nah, ini dia sebab yang kedua yang bisa menghancurkan agama seseorang, ambisi terhadap kedudukan. Fahadha asyaddu halakan minal hirsi alal mal. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, jenis yang kedua ini lebih membinasakan, lebih merusak daripada ambisi yang pertama. Orang yang berambisi kepada kedudukan, itu agamanya lebih hancur, lebih rusak daripada orang yang berambisi kepada harta. Nah, beliau menyebutkan sebabnya. Fa inna talaba syarafid dunya wa rifati fiha wa ri'asati 'alan nas wal ulwi fil ard adarru 'alal abdi min talabil mal. Karena mencari kemuliaan di dunia, ya, mencari ketinggian kedudukan, mencari kepemimpinan di atas manusia, wal ulwi fil ard, mencari kedudukan yang tinggi di dunia, ini lebih memudaratkan bagi seorang hamba daripada dia mencari harta. Wa dararuhu a'zham, dan kemudaratannya lebih besar. Fa innal mala yubdhalu fi talabir ri'asati wasyaraf. Karena orang yang mencari kedudukan, orang yang mencari kepemimpinan, ya, itu dia akan mencari harta, dia akan mengeluarkan harta, mengorbankan harta. Ya. Artinya dia tidak sayang kepada hartanya. Dia rela mengeluarkan uang jutaan, ya, miliaran untuk mendapatkan kedudukan. Ini amrun musyahad, ini perkara yang kita lihat. Iya kan? Pengin cari kedudukan misalnya. Pengin cari kekuasaan. Rela dia mencari pendukung, mengeluarkan harta yang begitu banyak untuk mendapatkan kedudukan. Ya. Agar orang ketika melihat dia itu menengadahkan kepalanya, melihat ke atas seperti itu. Ya, wow, ini orang tinggi. Nah, dikatakan apa namanya, orang besar. Ya. Dan yang namanya kedudukan, nggak mesti itu kedudukan dari sisi keduniawian. Artinya kedudukan dalam hal permasalahan duniawi, tidak. Mencari kedudukan dalam hal misalnya ukhrawi, ingin dikatakan seorang yang berilmu misalnya, ya, ingin dikatakan alim. Naam, ini penyakit yang sangat berbahaya, yang sangat merusak agama seseorang. Misal contoh, kenapa kok mencari ambisi terhadap kedudukan itu lebih merusak agama seseorang daripada ambisi terhadap harta? Contoh seperti ini. Seseorang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, ya. Yang satu, waliyadzubillah, niatannya untuk mencari dunia, mencari harta. Dia menuntut ilmu untuk mendapatkan harta. Dan yang satu menuntut ilmu untuk mencari kedudukan supaya dikatakan alim. Masya Allah, fulan alim, ya. Ambisinya udah berbeda, ya kan? Ini untuk cari harta, ini untuk cari kedudukan. Apa yang dilakukan sama? Satu, menuntut ilmu. Para ulama memiliki pembahasan, apa hukumnya mengajarkan Al-Quran, ya, untuk mendapatkan harta. Nah, pendapat yang sahih. Dan ini adalah pendapat jumhur al-fuqaha. Artinya seseorang dia mengajarkan Al-Quran, ya kan, dalam rangka menyampaikan ilmu, kemudian dia mendapatkan imbalan berupa harta. Apakah boleh dia untuk memanfaatkannya? Pendapat jumhur al-fuqaha, para ulama mengatakan ini boleh. Ini pendapat al-Malikiyah, al-Syafi'iyah, al-Hanabilah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ahaqqa alaikum, yang secara makna wallahu a'lam kurang hafal nasnya, di antara yang paling berhak untuk kalian, ya, untuk kalian dapatkan balasan adalah kitabullah, maksudnya mengajarkan Al-Qur'an. Nah, dari hadis ini para ulama memperbolehkan seseorang ketika mengajarkan Al-Quran, kemudian dia mendapatkan imbalan berupa harta, boleh dia ambil. Ya, boleh dia ambil. Nah sekarang, yang kedua, mengajarkan Al-Quran atau menuntut ilmu Al-Quran, ya, mengajarkan ilmu Al-Quran, tujuannya bukan harta, tapi untuk mendapatkan kedudukan, untuk dikatakan ini alim. Apa hukumnya? Kalau yang pertama tadi para ulama membolehkan. Kalau yang ini, mengajarkan Al-Quran, menuntut ilmu untuk dikatakan alim, apa hukumnya? Waliyadzubillah, ini dosa yang sangat besar. Ini dosa yang sangat besar. Para ulama tidak ada yang mengatakannya boleh. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah. Kisah tentang apa yang Nabi sebutkan alaihi salatu wasallam, tiga jenis orang yang secara zahir dia melakukan amalan soleh, tetapi mereka adalah orang-orang yang pertama diazab di neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwalan nas yuqdha yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling pertama diterapkan hukum padanya pada hari kiamat, rajulun istashhada, rajulun ustushhida, fa'utiya bihi, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Seseorang yang meninggal di medan jihad, mati syahid. Ini zahirnya. Pada hari kiamat didatangkan dia, dibangkitkan. Ya, ditampakkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dia. Dia mengakuinya. Naam. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, fama amil tafiha, apa yang engkau lakukan dengan kenikmatan tersebut? Dia menjawab, qala qataltu fika hatta ishtahattu, aku berperang ya Allah di jalanmu sampai aku gugur, mati syahid. Ya. Maka dibantah kepadanya, qala kadzabt, tidak, kamu dusta. Walakinaka qatalta li an yuqal jari, tapi engkau itu berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengharap wajah Allah, tapi supaya kamu dikatakan jari, supaya dikatakan kamu pemberani. Naam. Maka dia diseret di atas wajahnya, dia dilemparkan ke api neraka. Orang yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, orang yang mempelajari ilmu kemudian dia mengajarkannya dan dia membaca Al-Qur'an, ya, kemudian didatangkan, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, ditampakkan kepada dia nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, dia mengakuinya. Nah, ditanyakan kepada dia, fama amil tafiha, apa yang akan kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku menuntut ilmu, wahai Allah. aku mengajarkannya dan aku membaca Al-Quran. Nah, fika, aku membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Ini mengharapkan balasan. Qala kadzab, maka dibantah dia. Tidak, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim. Akan tetapi kamu itu mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Qur'an untuk dikatakan alim. Apa ini? Ini al-hirs ala syaraf. Ini cinta kedudukan. Ya. Ingin disebut sebagai alim. Tidaklah dia menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, kecuali untuk mendapatkan ini, mendapatkan sebutan dari manusia, supaya manusia menyebut dia alim. Maka dia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan orang yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Nah, dia mengatakan dia bersedekah untuk mengharapkan balasan darimu ya Allah. Kemudian dia dibantah, kadzab, tak tidak, engkau dusta. Engkau itu bersedekah supaya engkau dikatakan jawad, ya. Supaya engkau dikatakan ini orang yang dermawan, suka memberi, ya. Didustakan dia, dilemparkan ke dalam neraka. Coba lihat, ya. Perbedaan antara dua tadi, sama-sama menuntut ilmu. Yang satu menuntut ilmu untuk mencari harta. Sebagian para ulama ini membolehkan. Nah, mencari harta dia dengan ilmunya. Tetapi yang kedua, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu untuk mencari kedudukan. Hirsus syaraf, ambisi terhadap kedudukan. Dia termasuk dari orang yang pertama kali diazab di neraka waliyadzubillah. Ini menunjukkan bahwa jenis yang kedua ini, sebagaimana yang dikatakan oleh al-mu'alif, asyaddu halakan, ini lebih membinasakan dan merusak agama seseorang. Wallahu ta'ala alam. Masih ada tersisa penjelasan, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafaddalu, barakallahu fikum.